السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كوم مسلمين دان مسلمات، هدانا الله وإياكم أجمعين. Pendengar dan pemirsa raja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita masih di pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqin biha. Dan malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali ad-dars at-tasi' wal 20 pelajaran 29 yang mana tersisa dua latihan yang belum kita baca, dan nanti di halaman 212-nya, 212, ada penjelasan tentang review apa yang sudah kita pelajari sejak pelajaran 26 sampai pelajaran ke-29. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah agar terus ikhlas dalam belajar dan mengajar ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada setiap usaha yang telah kita lakukan. Baiklah ma'asyar ikhwah, kita mulai at-tamrin ats-tsalits asyar. Silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian, silakan buka safha mi'atan atau safhata mi'atain wa ahada asyar, pelajaran ke-29 ad-dars at-tasi' wal 20 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah halaman 211. Alhamdulillah di studio seperti biasa al-ikhwah siap insyaallah membantu kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ilham, kaifa halukum? Alhamdulillah. Ayudi kaifa haluk? وانت يا ابو عبد الله كيف حالك؟ ان شاء الله. مستعدون؟ سياب كتاب الاجر؟ ان شاء الله. طيب. التمرين الثالث عشر. لاتيان كتيجا بلاس. تأمل استعمال كلمتين. تأمل استعمال الكلمتين قط وأبدا، قط وأبدا. تأمل، perhatikanlah استعمال penggunaan الكلمتين، penggunaan dua kata. Yang pertama قط dan dia mabni tidak boleh ditanwin, qattu, dan wa abadan, dan kalimat abadan. Memang maksud ubayan lan ana jelaskan sekarang. Qattu dan abadan, dua kata ini dipergunakan untuk menekankan atau ta'kid an-nafy, ta'kidun nafyi, menegaskan penafian. Menegaskan penafian. Dan qattu dipergunakan untuk penafian yang sifatnya madhi, penafian yang sifatnya madhi, al-madhi lampau. Adapun abadan nanti akan ada penjelasannya di akhir. Abadan khas bil mustaqbal. Khusus untuk yang masa depan. Tapi kedua-duanya sama-sama berfungsi untuk apa tadi? Nafi. Penegasan, bukan hanya penafian saja, tapi menegaskan penafian. Ta'kidun nafi. Yang satu untuk al-madi, khas lil-madi. Mana khas lil-madi? Lil-madi. Khusus untuk masa lampau. Seperti apa di sini? Qattu. Dan ada yang khas lil-mustaqbal. Atau khas bil-mustaqbal, yakni abadan. Fahimta ya akhi? yang tidak sama sekali. Kalau kita terjemahkan seperti itu, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana ketika di dalam kalimat di lima nomor yang ada di bawahnya. Siap, ikhwah studio membantu? Nah. Nomor satu, tafadhal. Man yaqra? Ana. Tafadhal. Al-awwal, ma fa'altu hadzal qattu. Hadzal apa hadza? Hadza qattu. Naam. Ma fa'altu hadza qattu. Bagaimana terjemahannya? Ma fa'altu? Ma di situ artinya? Apa? Tidak. Tidaklah. Nah, ma fa'altu saya tidak melakukan hadza. Tidak, saya tidak melakukan ini sama sekali. Sama sekali. Naam. Hakadha. Fahimta ya akhi? Fahimna. Jadi qattu di sini menegaskan penafian. Saya sama sekali tidak melakukannya. Seakan-akan begitu maknanya. Jadi kejadiannya dalam posisi. Naam. Dan ini khusus untuk al-madi. Sahih ya ilham. Khas bil-madi. Athani. Naam. Isma. Awalan ya ilham. Soal insyaAllah. Fil akhir insyaAllah. Antum dengarkan dulu nanti pertanyaan ini di akhir insyaAllah. Naam. الثاني فضل من يقرأ أهيدي تفضل الثاني لم آكل طعاما لذيذا مثل هذا قط نعم سكالجي مرة ثانية أهيدي لم آكل طعاما لذيذا مثل هذا قط نعم terjem saya tidak pernah memakan makanan yang enak semisal ini. Nah, qattu. Qattu sama sekali. Sama sekali. Saya tidak pernah makan makanan yang enak atau lezat seperti ini. Qattu sama sekali. Nah, yani dari sejak dulu sampai sekarang dia ngomong. Nah, dia menafikan al-madi. Fahim tak ya Ahyudi? Fahim tu insyaAllah. Baik. Siap ya Abu Abdullah? InsyaAllah. Kita bantu insyaAllah. Tak lah takhaf. Asalis. Lam atruk. Naam. Lam atruk. Lam atruk. As-salata. As-salata. Qattu. Qattu. Naam. Walan atro. Walan atrukaha. Walan atrukaha. Abadan. Walam atrokaha taraka yatruku. Ra'nya di dhammah. Walam atrokaha. Walam atrokaha abadan. Abadan. Maratan thaniya. Sekali lagi Abu Abdullah, ulang sekali lagi. Lam atruk. Disambung sekarang. Lam atrukis salata. Lam atrukis salata qattu. Naam. Walan atrukaha abadan. Naam, walan atrukaha abadan. Apa artinya ya, ikhwan? Naam, mana lam atrukis salat? Saya tidak pernah meninggalkan salat. Naam, saya tidak pernah meninggalkan salat. Qat sama sekali. Nah, baik di masa yang lalu. Wow. Walan atrukaha abadan. Dan saya tidak meninggalkannya selamanya. Selamanya. Selamanya yakni di masa yang akan datang. Dulu dan yang akan datang saya tidak akan pernah meninggalkan salat. Begitu. Yang pertama, kalimat pertama lam atrukis salata qat menunjukkan masa lampau. Saya tidak pernah meninggalkan salat sama sekali. Walan atrukaha abadan, dan saya tidak akan meninggalkannya selamanya di masa yang akan datang. Fahimtum? Fahimna. Qat di sini untuk masa lampau, abadan untuk masa depan. Wadih? Jelas insyaallah ikhwan? Wadih. Baik. Nomor 4 dan 5 masih diserahkan ke ikhwan studio. Tafadhal Ilham, Rabi. Rabi. Setelah itu, setelah selesai semua dibaca, kita buka kesempatan bagi rumah. Lam asma kalaman misla hadha qattu. Naam, tarjim. Saya belum pernah mendengar kalaman, perkataan ini, perkataan misla hadha. Saya belum pernah mendengar perkataan seperti ini sama sekali. Naam, qat. Sama sekali ini. Sebelumnya belum pernah merasa sama sekali. Fahimta ya akhil karim? Fahimta. Ana qat dan abadan baru saja antum pelajari sekarang. Ada sekadar ilham? Boleh, ya, Ustaz. Naam. Barakallahu fiik. Barakallahu. Tafadhal ya Yudi, al-khamis. Kaifa taqulu innaka ra'aitani fil hindi? Ana ma dhahabtu ila al-hindi qattu. Naam. Kaifa taqulu? Mana kaifa taqulu? Bagaimana kamu mengatakan sesungguhnya innaka ka anta, kamu melihat saya, pernah melihat saya di India. Naam. Ana ma dhahabtu? Saya tidak pernah pergi ke India sama sekali. Sama sekali. Naam. Berarti yang Anda lihat orang lain. Fahimta ya akhil karim? Fahimta insyaallah. Nah, tidak mungkin Anda melihat saya di India karena saya tidak pernah ke India. Qat. Sama sekali. Sama sekali. Fahimtum? Fahimna. Lalu ada keterangan di bawah dalam kurung, qat tu khasun bil madi. Apa artinya qat tu khasun bil madi? Kata qat khusus untuk masa lampau. Masa lampau, al madi. Wa abadan, dan abadan khusus untuk khas bil mustaqbal, khusus untuk masa depan. Naam. Fahimtum? Fahimtum ya ikhwan? Fahimna insyaallah. Baik. Naftah al-majal al-mustami'in wal-mushahidin. Baik, untuk latihan ketiga setiap 13 setiap. Naam. Baik, pargar azakullah di manapun Anda berada, kembali bagi Anda yang ingin mengulang pada latihan ke-13 sebagaimana telah dicontohkan dari beberapa ikhwah di studio, dapat menghubungi melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Kita sapa untuk penelpon pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Umar Abdillah Solo. Umar Abdillah. Umar Abdillah Solo, masyaAllah. Ahlan wa sahlan ya Umar Abdillah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair walhamdulillah, masyaAllah. Hadhi al-laila mamlu'ah bil hamasah, masyaAllah. Siap Umar Abdillah? InsyaAllah. Nah, silakan dibaca. At-tamrin al-thalith ashar. At-tamrin al-thalith ashar. Ma'i kitab. Ma'i kitab, na'am. Tafadhal. At-tamrin al-thalith ashar. La bas. Al-thalith ashar. Na'am, yang ketiga bas. Ta'amal istiqmal al-kalimataini khotu wa abadan. Na'am. Terjem. Perhatikan penggunaan dua kata ini, qatu dan abadan. Naam. Wasidi, teruskan. Awal. Ma fa'altu hadza qatu. Naam. Saya tidak melakukan ini sama sekali. Saya tidak pernah melakukan ini sama sekali. Naam. Berarti qatu di sini menegaskan penafian untuk al-madi atau al-mustaqbal? Fil-madi. Naam, fil-madi. Naam. Teruskan. Dan qattu mabniyun. Ala sekadarik ya Umma Abdillah. Mabniyun. Ya. Yeah. Naam, mabniyun. Naam, tidak boleh mabniyun dirubah harakatnya. Ya, Ustaz. Teruskan. Atfani. Lam aku ta'aman ladhi dan mitlah ada qattu. Naam. Ulang saya lagi, Umma, bagaimana? Bagaimana lam bacun? Aku ta'aman ladhi lam akul. A-nya agak panjang. Lam aku ta'aman ladhi dan mitlah ada qattu. Naam. Saya belum pernah dan yang lihat ini, misal ini sama sekali. Saya belum pernah yang lezat semisal ini sama sekali. Naam, sahih. Terjemah sahih. Al-Thalith, teruskan umur sampai nomor 5. Tafadhal, maafi masyir. Al-Thalith, lam atruki sholata qatu walan atrukaha abadan. Naam. Saya belum pernah meninggalkan sholat sama sekali. Naam. Dan saya tidak akan meninggalkannya selamanya. Saya tidak akan pernah meninggalkannya selamanya. Sahih. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Lam asma kalaman mislah hadza qatu. Naam. Saya belum pernah mendengar kalimat ini semisal ini sama sekali. Naam. Ahsanti. Al-Khamis. Al-Khamis. Kaifa taqulu innaka ra'aitani fi innaka ra'aitani fil hindi ana ma dhahabtu ila hindi qatu. Naam. Bagaimana kamu mengatakan sesungguhnya engkau melihatku di India? Saya belum pernah, saya tidak pergi ke India sama, saya belum pernah pergi ke India sama sekali. Naam, sahih. Baca keterangan di bawahnya, Umu. Qatu. Naam. Qatu khasu bil madi. Khasun. Qatu khusus untuk ya, masih tadi. Naam. Untuk yang di masa? Di masa lampau. Lampau, iya. Itu khusus untuk yang di masa lampau. Iya. Wa abadan khosu bil mustaqbal. Khosun, bagaimana Umu? Khosun. Wa abadan khosun bil mustaqbal. Naam. Dan abadan khusus untuk yang akan datang. Untuk yang akan datang atau masa depan. Masya Allah, syukran. Syukran ya Umma Abdullah, jazakallahu khairan al musyarakah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih Umma Abdullah dari Solo yang telah menjawab dari latihan-latihan yang ada pada latihan ke-13 ini. Dan berikutnya kita satu lagi masih memberikan kesempatan pula untuk satu penelpon di malam hari ini masih membaca pada latihan ke-13 dimulai dari nomor pertama kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Silakan. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Ibu? Dari Umu Darda di Jakarta. Umu Darda, silakan, Ibu, di Jakarta. Silakan Umu Darda. Ya Ustaz. Baca kembali latihan ke-13. Ma'akil kitab. Ya Ustaz. Alhamdulillah ya Ustaz. Tafadhali. Ta'ammalis ti'malil kalimat ta'ini. Ta'ammalis ti'mala. Ta'ammalis ti'mala. Kenapa dia mansub, Ummu Darda? Apa Ustaz? Kenapa dia mansub isti'mala bukan isti'mali? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Oh, ya. Masih timala itu ya Ustaz ya. Naam, naam, isti'mala dia mansub karena maf'ulun. Maf'ulun bih Ustaz, naam. Sebagai objek ya. Sahih. Ta'mal isti'mala kalimataini qatu wa abadan. Naam. Naam. Perhatikan penggunaan dua kata yaitu qatu dan abadan. Naam. Qatu di sini tidak di tanwin, arsa kedalik. Balik Ustaz. Dia mabni ala dhamma. Mabniun. Ya. Mabniun ala dhamma. Tidak boleh diubah harokatnya Ustaz. Sahih, sahih. Teruskan. Al-awwal ma fa'altu hadza qatu. Naam. Saya tidak pernah mengatakan ini sama sekali. Fa'altu. Ma mana fa'altu ya Umma Darda? Oh, melakukan afwan Ustaz. Nah. Melakukan afwan Ustaz. Nah, saya tidak pernah melakukan ini sama sekali. Naam, sahih. Asani? Asani. Lam akul tu'aman lazizan misla hadza qattu. Naam. Saya tidak pernah makan makanan selezat seperti ini sama sekali. Masya Allah, kira'ah wa terjemah mumtazatan. Masya Allah. akul, sebelumnya mudarda akul. Di situ kenapa panjang? Lam akul. Kan ada lam, Ustaz. Naam. Ada kata lam. Yang ana tanyakan bukan lamnya yang majzum. Yang ana tanyakan akul. Kenapa a-nya panjang? Oh. Karena asalnya dia adalah akul. Asalnya akul. Oh ya, akulu awalnya, Ustaz, ya. Asalnya. Naam. Fi'il madinya akala. Akulu. Fi'il mudhari'nya ya'kulu. Ya'kulu. Naam. Ketika masuk ana, jadi akulu. Asalnya begitu. Akulu. Ada dua alif di situ. Oh, ada jadi ana dan akul gitu ya, Ustaz, ya. Betul. Dua hamzah digabung sehingga jadi ya, jadi satu saja. Tapi diberi tanda panjang. Apa? Maaf, itu panjang, Ustaz, ya. Jadi akul. Fahimti ya, Umat Darda? Insyaallah, Ustaz. Fahimku. Salis. Nah. Lam atruk am atrukis solata kotu walan atrukaha abadan. Nah. Saya tidak pernah meninggalkan solat sama sekali dan saya tidak akan meninggalkannya selamanya. Masya Allah, masya Allah. Di sini atruk, kenapa ada dua tanda di situ, Umu? Tanda pertama sukun. Ya, Ustaz. Lam, oh, karena ada alif wasol, Ustaz, hamzah wasol. Naam. Awalnya kan sukun, tapi karena ada hamzah wasol jadi di kasrah, Ustaz. Naam, kita bilang ini iltiqa'u as-sakinain. Tidak boleh ada tanda sukun dalam. Naam, ketemunya dua huruf sukun. Bergabung gitu, Ustaz, ya. Naam, ketemunya dua huruf sukun. Yang pertama kaf yang sukun. Kaf yang sukun dan kemudian alif lam yang juga sukun. Yang sukun. Iya, ya, jadi salah satu harus dihidupkan. Hidupkan dengan kasrah, Ustaz. Naam, lam atrukis, sahih. Teruskan. Ar-rabi'. Lam asma kalaman misla hadza qattu. Naam. Saya tidak pernah mendengar kalimat seperti ini sama sekali. Naam, qattu sama sekali. Naam. Ini menunjukkan al-madi atau al-mustaqbal? Al-madi, Ustaz. Al-madi. Teruskan. Wasil. Satu lagi. Al-khamis. Kaifa taqulu innaka ra'aitani fi hindi. Fil hindi. Fi hindi. Bagaimana, Umu? Kaifa taqulu innaka ra'aitani fil hindi. Sahih. Bagaimana kamu mengatakan bahwa sesungguhnya kamu melihatku di India? Naam. Ana ma zahabtu ilal hindi qattu. Saya tidak pernah pergi ke India sama sekali. Naam, ahsanti. Qattu, lagi-lagi di sini menggunakan qattu, berarti menunjukkan al-madi atau al-mustaqbal. Al-Madi, Ustaz. Al-Madi. Jazakillah khair, ya Umma Darda. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Umma Darda yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini. Di kesempatan jawaban dari pertanyaan latihan ke-13. Baik, Ustaz, silakan untuk melanjutkan. Nah, kita masuk ke At-Tamrin Ar-Rabi Ashar. Kita masuk ke latihan terakhir, ikhwan. Masih kuat insyaallah, ahilham? Insyaallah. Sa'ati ar-rus insyaallah ba'da hadha insyaallah. Yaqul huna at-tamrin ar-rabi ashar. Ta'ammal ma yali. Sama seperti latihan 13 sebelumnya, ta'ammal. Mana ta'ammal? Perhatikan. Perhatikan. Tidak ada yang perlu dijawab di sini. Tidak ada pertanyaan yang perlu dijawab. Mayali, mana mayali? Apa yang berikut? Apa yang berikut? Perhatikan apa yang berikut. Nah, istami'u jaydan, ana aqra. Istami'u jaydan, ana aqra. Layyinun. Layyinun ismut tafdili alyanu. Di sini ada kata benda layyinun. Mana layyinun? Lembut. empuk, lembek, boleh, boleh juga lembek, empuk, lembut. Nah, tafadhal, maaf ya Mushir. Lebih tepatnya di sini lembut. Nah, ismu tafdili al-yanu, isim tafdilnya dari kalimat layinun adalah al-yanu. Wazannya sama seperti yang lain, af'alu, al-yanu. Lihat contoh kalimatnya, hadzal hariru layyinun, hadzal hariru layyinun. Ma mana hadzal hariru layyinun? Harir, bukan sarir. Naam. Naam. Al harir, ma mana harir ya Ilham? La ta'rif. Abu Abdullah, ma mana harir? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sutra. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis Sahih Bukhari, nanti akan ada di antara umatku yang yastahilluna al-hira, akan menghalalkan al-hira, al-hira az-zina, na'udzubillah. Wal harira, nah, sutra, akan menghalalkan sutra, haram bagi laki-laki. Al-sekedarik wal khamra, dan menghalalkan juga khamr. Wal ma'azif, dan menghalalkan alat-alat musik. Nanti di akhir, dan terjadi tidak sekarang ini? Ada laki-laki, banyak kita temukan orang laki-laki pakai sutra, iya tidak? Nah, wahada haram, hada haram. Begitu pula musik-musik pada zaman kita yang sangat-sangat tersebar di rumah, di rumah kita masuk musik al-ma'azif. Benar seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, dan apa yang Nabi kabarkan ini menunjukkan bahwa ini haram, tercela, karena Nabi mengatakannya nanti akan ada di umatku yang menghalalkan. Berarti ini hukumnya apa? Haram. Al-harir di sini sutra artinya. Nah, setelah disebutkan hadis itu baru antum ingat. Al-harir sutra. Wa dzalika al-yanu min hadza. Wa dzalika, dan itu yakni sutra itu, seakan-akan begitu. Dan sutra yang itu al-yanu, baru di sini. Lebih apa ini? Kita lebih empuk, lebih lembut, apa lebih? Lebih lembut. Lebih lembut, tentu saja maknanya lebih tepat di sini. Lebih lembut daripada yang ini, ya, lebih lembut daripada yang sutra ini. Nah. Kemudian ini yang pertama, faham tum? Faham. Ini kata pertama, layyinun. Apa isim tafdhil yang tadi ikhwan? Al-yanu. Kemudian ada kalimat tayyibun. Mana tayyibun? Baik. Tayyibun. Baik. Ism tafdhil, lihat isim tafdhilnya. Atyabu. Atyabu. Contohnya di sini, hadzat ta'amu tayyibun. Terjemah ya, ikhwan. Hadzat ta'amu tayyibun. Makanan ini baik. Baik. Wa dzalika atyabu. Dan makanan itu lebih baik. Lebih baik. Atyabu lebih baik. Lebih baik. Ada hadis yang disebutkan fi'il ini, isim tafdhil ini, siapa yang ingat? Nah, seperti contohnya innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Atyabu disebutkan juga dalam sebuah hadis tentang mulut bau orang berpuasa. La khalufu famis sa'im atyabu indallahi min rihil misk. La khalufu famis sa'im, yani sungguh bau mulut orang berpuasa atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah, min rihil misk, dari aroma minyak kasturi, minyak wangi kasturi. Disebutkan dua lafaz dalam sebuah hadis. Nah, faham tum? Nah, tolong dibaca Al-Ah Ilham. Ta'ammal ma yali. Naam. Layyinun. Layyinun. Layyinun. Naam. Ismu tafdil. Ismu tafdili. Hidupkan semua. Ismu tafdili al-yanu. Al-Yanu. Naam. Al-misal hadzal hariru layyinun. Naam, hadzal hariru layyinun. Teruskan. Wa dzalika al-yanu al-yanu min hadza. Naam. Tarjim sut. Naam, tarjim. Sutra ini lembut. Naam. Dan itu dan sutra itu lebih lembut daripada ini. Naam, daripada yang ini. Naam, syukran. Satu lagi ya Yudi, tafadhal. Tayyibun. Baik. Ismu tafdhili atyabu. Naam. Hadha at-ta'amu tayyibun. Makanan ini baik. Wa dhalika atyabu. Naam. Dan makanan itu lebih baik. Naam. Masyaallah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Sehingga kesimpulannya Abu Abdullah, tayyibun. Apa isim tafdhilnya tayyibun? Atyabu. Layyinun. Al-yanu. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khair. Kita masuk ke al-kalimatul jadidah. Fahimtum? Halaman pelajaran 14 tadi paham? Latihan 14 fahimtum? Fahimna insyaallah. Al-kalimatul jadidah, kita baca dengan cepat. Satu baris satu baris. Dari Yudi. Yudi satu baris, Ilham satu baris. Ya Abu Abdullah satu baris, baris ketiga antum, siap-siap. Setelah itu nanti dari awal lagi. Nah, tafadhal. Marratun. Naam. Jam'un marratun. Jam'uhu. Jam'uhu marratun. Naam. Marrah. Mana marrah? Marrah, satu kali. Marrah. Misalnya anda katakan a'id marratan tsaniyah. A'id marratan ukhra. Ulang. Ulang sekali lagi. Marrah sekali lagi. Marratan ukhra sekali lagi. Marrah sekali. Sekali. Marrat berkali-kali. Faham tak ya Yudi? Faham tu ins. Tafadhal. Ad-dibaju. Ad-dibaj. Itu kasrah. Ad-dibaj. Ad-dibaju. Naam. Nau'un minal hariri. Nau'un. Nau'un minal hariri. Naam. La bas ya Ilham. La bas. Khair insyaAllah. La taqdab ya akhil kirim. Kita semua bisa berbuat salah. Nama nau'un min al-harir dilarang. La nau'un artinya salah satu jenis min al-harir dari sutra. Salah satu jenis sutra namanya ad-dibaj. Nah, saya tidak tahu bagaimana hakikatnya, saya tidak tahu. Saya tidak pernah megang sutra. Nah. Tafadhal. Satu lagi? Nuskhatun. Jam'uhu nusakhun. Nusakhun. Mama nuskha. Misalnya ana indi nuskhatun minal mushafin nabawi misalnya. Indi nuskhatun min peninggalan. Hah? Peninggalan. La nuskhatun satu eksemplar. Satu eksemplar. Hadhihi nuskhah. Satu eksemplar. Hadhihi nuskhah. Satu eksemplar namanya. Nah, paham tak, akhi? Jamaknya? Nusakh. Nusakh. Beberapa eksemplar. Naam. Nah. Misalnya anak tanya ke antum Ilham, kam nuskhatan minal kitab? Berapa cetakan buku yang antum punya? Wahid masalah. Nuskhatun wahidah misalnya. Paham tak, akhi? Berarti nuskha, apa maknanya dari Abu Abdullah? Nuskha? Eksemplar. Satu eksemplar. Jamaknya apa tadi Ilham? Jamaknya apa? Nusakhun. Nusakhun. Nah. Wasil Ilham. Baris kedua sekarang. Kaffun jam'uhu akuffu. Naam, akuffun. Akuffun. Naam. Kaffu. Kaffun. Telapak tangan. Telapak tangan. Sahih. Aku pun telapak-telapak tangan. Nah. Teruskan. Ra'ihatun. Ra'ihatun, nah. Mana ya? Ra'ihah. Israhat. Ra'ihah. Ana asyammu, ah? Menghirup. Asyammu, menghirup. Oh. Raihah. Raihah yang kita hirup apa ini? Udara. Raihah. Aroma. Oh, aroma. Nah, aroma. Nah. Nah. Hunaihatun. Sejenak. Sebentar, Hunaihah. Sejenak, sebentar. Nah, nasi itu mah ini sudah kita pelajari mufradat ini. Mufradat ini ada semua di dialog. Mufradat ini semuanya ada di dialog. Nah. Khair insyaallah. Ke depan tidak kita lupa lagi insyaallah. Teruskan ya Abu Abdullah. Nah, kita bantu. Antum lupa kita bantu insyaallah takha. Mazidun. Nah, mazid. Mazid. Nah, ma mana mazidun? Mazid, tambahan. Mazidun, tambahan. Dalam Al-Quran ada? Wa taqulu hal min mazid. Nah, teruskan. Kariyah. La, karihun. Oh, karihun. Nah, ini bukan kariyah. Nah, bukan nama orang. Nah, bukan kasih kariyah, bukan. Ini karihun, karih. Raihah karihah. Raihah karihah. Karih. Ah, aroma yang tidak sedap. Karih, karih, tidak sedap. Nah. Karih apa tadi maknanya? Abu Abdullah? Tidak sedap. Tidak sedap. Balu'ah. Nah, balu'ah. Balu'ah. Ah. Lupa semua sepertinya. Untuk balu'ah, PR buat Ilham. Sebelum kita tutup majlis malam ini, anta takul al-ma'na wa illa lam tahsul al-ruz. Barakallahu fiik. Teruskan. Sudah selesai? Sudah selesai. Kembali ke Yudi. Khusus untuk Ilham, balu'ah PR-nya. Teruskan Ayudi, baris berikutnya. Ghafilun. Ghafilun. Nama ghafilun? Lalai. Lalai. Layyinun. Lembut. Lembut atau empuk? Empuk. Atau lembek. Labas. Khair insyaallah. Terus tayyibun. Naam. Baik, Ustaz. Baik. Naam. Teruskan. Sudah ketemu Ailam? Balu'ah? Belum ketemu. Kita tunggu insyaallah. Dafa yadfa'u membayar. Dafa yadfa'u membayar. Membayar. Iya. Atau bisa juga maknanya? Dafa'a bisa berarti juga mengembalikan. Mengembalikan. Atau dafa'a juga bisa berarti menolak. Nah. Atau mendorong. Nah. Teruskan. Maradha. Maradha atau maridha? Maridha. Maridha. Itu fi'il yamradu. Marida yamradu. Naam. Sakit. Sakit. Bedanya marid, maridun dengan marida, bedanya apa? Maridun dengan marida. Marida yamradu fi'il. Alaysa kadhalik? Maridun isim atau fi'il? Isim. Bedanya apa? Sakit ini sakit. Berarti dia kata kerja dan ada waktunya. Maridun ada waktunya? Tidak. Oh, iya. Tidak menunjukkan waktu. Maridho, dia telah sakit. Sakit. Ya maradu, dia sedang atau sakit. Akan sakit. Marid, maridun, sakit. Bisa sekarang, bisa kemarin. Besok, bisa kemarin. Nah, tidak ada keterangan waktu di situ. Fahim dari akhil kirim? Fahim. Nah. Satu lagi. Hazina yahzanu. Nah. Apa ya? Hazina yahzanu. Nah, antum masih bujangan tidak kenal dengan hazina ya hazan. Apa ini, Ustaz? Hah? Hazina ya hazan. Sekarang antum sedang tersenyum. Kebalikannya hazina ya hazan. Sedih. Bersedih. Galau. Mungkin, mungkin. Wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fiki akhi. Jazakallahu khair. Kita minta bagi ikhwan di rumah untuk bisa membaca Al-Kalimatul Jadidah. Ini perlu dibaca. Banyak yang kita lupakan sepertinya. Tafadhal. Khadir sang pendengar al-zakumullah dimanapun anda berada, kita persilakan pula bagi anda yang ingin membaca dari latihan atau tepatnya berkenaan dengan mufradat di kesempatan malam hari ini di latihan K21 atau di baris terakhir di halaman 204 ini. Silakan bagi anda yang ingin terhubung di 0218236543. Naam, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Bapak Muhyiddin Shah dari Madura. Dari Madura, Bapak siapa? Muhyiddin Shah. Mohon maaf, sebelumnya mungkin dikecilkan terlebih dahulu ya volume radio atau televisinya sehingga tidak terganggu. Pak Muhyiddin Shah, ya. Okay. Sudah dikecilkan televisinya? Iya, sudah. Nah, gunakan suara saya dari telepon saja. Iya. Baik. Pak Muhyiddin Shah, ada bukunya? Iya. Ada, silakan dibaca Al-Kalimatul Jadidah. Al-kalimatul jadidah. Naam. Ma makna al-kalimatul jadidah? Kalimat yang baru. Kata-kata yang baru. Naam. Kata-kata yang baru. Naam, al-kalimat bukan kalimah, tapi dia artinya kata. Naam. Naam. Ya. Fahim tak, Pak Amrul Syah? Paham Pak Muhyiddin Shah? Fahimna. Taib. Tafadhal. Fahimna. Nah. Insyaallah. Teruskan. Marratun. Naam. Mana marratun? Pak Muhyiddin Shah, baru mengikuti malam ini? Atau sebelumnya sudah pernah ikut sebelumnya? Iya, baru gabung ini. Ah, baik. Kalau gitu nanti telepon lagi Pak Muhyiddin Shah. Kita berikan ke penelpon lain dulu, nanti Pak Muhyiddin Shah bisa telepon lagi setelah ini insyaallah. Begitu Pak Muhyiddin Shah? Syukran. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyiddin Shah dari Madura ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman untuk kita semua dan ditunggu kembali mungkin di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ataupun Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin membaca sebagaimana perintah yang sebelumnya membaca mufradat yang ada pada halaman 204 ini. Dan nampaknya sudah ada yang terhubung. Halo. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Abu Ja'far di Cirebon. Abu Ja'far ya, di Cirebon. Abu Ja'far atau Abu Zafar? Abu Ja'far, Ustaz. Abu Ja'far. Baik. Nah, Pak Abu Ja'far, mohon dikecilkan dulu televisinya. Ya. Atau dimatikan saja televisinya. Sudah, Ustaz. Baik. Pak Abu Ja'far, ada bukunya? Ada bukunya, ada, Pak Abu Ja'far? Ada. Ada bukunya, baik. Silakan. Ada, Ustaz. Ada, silakan dibaca. Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimatul Jadidah. Nah. Apa artinya al-kalimatul jadidah? Kata-kata yang baru, Ustaz. Iya, sahih. Teruskan. Marratun. Naam. Marratun atau marratun? Jamu'u marratun. Pendek, marratun. Jamaknya? Naam, Ustaz. Marratun. Jamu'u marratun. Naam, marratun. Apa artinya, Pak Abu Ja'far? Marratun, satu kali. Nah. Marratun. Marratun. Jamaknya? Berkali-kali. Berkali-kali. Iya. Teruskan. Adai baju. Lah, itu dengan itu dalnya di kasrah. Adi baju. Adi baju. Iya. Laun minal hariri. Nah. Naun minal hariri itu penjelasan dari adi baju. Adi baju. Macam-macam dari sutra. Nah, satu sejenis sutra. Sejenis sutra. Sejenis sutra. Nah, dia bukan macam-macam tapi satu jenis sutra. Nah. Namun satu lagi. Satu jenis sutra. Nuskhatun. Pendek, nuskhatun. Nuskhatun. Iya. Jam'uhu nuskhun. Bagaimana, Pak Abu Ja'far, jamaknya bagaimana? Jam'uhu nuskhun. Nusakhun, sinnya di fathah. Nusakhun. Oh, afan Ustaz. Labas. Nusakhun. Iya. Nuskhatun, satu lembar. Nuskhatun, satu eksemplar. Berlembar-lembar. Nuskhah, satu eksemplar. Nuskhah, satu eksemplar. Nah. Nuskhatun, beberapa eksemplar. Iya, sahih. Baik. Syukran Pak Abu Ja'far. Sementara cukup dulu. Syukran wa jazakallahu khair. Pak Abu Ja'far di mana Cirebonnya? Afan Ustaz. Pak Abu Ja'far? Halo Ustaz. Di mana Cirebonnya? Kurang jelas Ustaz, afan. Di mana Cirebonnya Pak Abu Ja'far? Oh, di Permata Ustaz. Ah, baik. Syukran. Jazakallahu khair, Pak Abu Ja'far. Afan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Ja'far dari Cirebon atas kebersamaannya di malam hari ini. Silakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya masih membaca di Mufradat yang ada pada halaman ke-211 ini ya. Halaman 211 ini pada kitab Durusul Ghoh jilid kedua. Langsung melanjutkan di penelpon berikutnya kita sapa. Halo. Berikutnya kita ya. Silakan dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Padang. Nah, Muhammad Abdurrahman, sebelumnya bisa dikecilkan sedikit radio atau televisinya? Sudah, baik. Silakan teruskan Umu Abdurrahman tadi. Umu ya. Abdurrahman. Baris tidak keberatan kalau seluruhnya baris kedua sampai terakhir. Iya. Tafadhali. Adibaj. Nah. Adibaj sudah. Baris kedua sekarang umum. Oh, kaf itu start. Kafun. Nah. Kafun yang aku akufun. Akufun. Nah. Mana kafun? Telapak tangan. Sahih. Teruskan. Raihatun. Naam. aroma. Aroma, sahih. Teruskan. Hunaihatun. Hunaihatun. Lupa apa tadi artinya? Hunaiha sejenak, sebentar. Sebentar ya. Nah. Mazidun, tambahan. Tambahan. Karihun. Yang tidak disukai. Karih, nah, tidak disukai atau tidak sedap. Nah. Balu'atun. Nah. Nama mana balu'atun? Enggak tahu. Tidak tahu. Nanti akan diberitahu al-ilham nanti insyaallah di akhir ini. Iya. Nah, sudah ketemu al-ilham? Balu'ah? Belum. Nah, balu'ah artinya saluran air atau selokan air. Nah. Ghafilun. Nah, bisa sebentar Ummu, bisa wastafel ada saluran-salurannya balu'ah. Iya. Ada juga di kamar mandi balu'ah, saluran pembuangan air. Nah. Fahimti, Ummu Abdurrahman? Fahimtu, Ustaz. Nah, teruskan. Ghafilun orang yang lalai. Nah, yang lalai. Layyinun yang lembut. Nah. Tayyibun yang baik. Yang baik. Dafa'a yadfa'u. Dafa'a yadfa'u bisa berarti menjawab, bisa berarti juga membayar atau menolak. Nah. Ada beberapa makna untuk dafa'a yadfa'u. Nah. Di antaranya apa tadi, Mu? Membayar atau menolak atau dafa yadfa'u juga berarti mendorong. Nah. Teruskan. Yamradu. Nah. Maridu yamradu. Maridun, ada orang maridun fil mustashfa. Sakit. Nah. Teruskan. Hazina yahzanu. Sedih. Naam, hazina yahzanu sedih. Naam, syukran. Jazakillah khair ya Ummu Abdurrahman. Waalaikumsalam. Naam, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, sub. Naam, selesai sudah al-kalimatul jadidah dan selesai juga pelajaran 29 ini. Tapi izinkan saya untuk menutup pembahasan kita malam ini dengan pembahasan yang ada di halaman 212. Izinkan saya menulis beberapa penjelasan yang penting di sini. Nanti ini katakan sebagai mukaddimah. Setelah itu nanti kita akan lebih bahas lagi secara rinci insya Allah di pertemuan berikutnya. Kalau antum perhatikan di halaman 212 ada pembahasan tentang beberapa bentuk atau beberapa macam daripada al-fi'il. Beberapa macam daripada al-fi'il. Nah, pembahasan kita di halaman berapa, Ikhwan? Halaman berapa ini? 212 tentang ini. Bahwa ada dua jenis fi'il ditinjau dari huruf yang membentuknya. Atau huruf-huruf yang ada dalam fi'il tersebut. Ada yang disebut dengan al-fi'il sahih Ada disebut dengan al-fi'lu al-mu'tal. Yang pertama disebut apa? As-sahih. Yang disebut yang kedua disebut al-mu'tal. As-sahih yang tidak ada harful illahnya. Al-mu'tal yang ada harful illahnya. Dan al-fi'lu al-mu'tal ini sudah kita bahas sejak pelajaran 26. As-saris wal ishrun. Dan nanti akan kita bahas secara detail insyaAllah bahwa as-sahih terbagi lagi menjadi tiga. Ada as-salim, ada al-mahmuz, dan yang ketiga ada al-mudha'af. As-sahih dibagi menjadi berapa? Tiga, ada as-salim, al-mahmuz, al-mudha'af, dan nanti insyaAllah akan dibahas di pertemuan berikutnya rincian daripada tiga ini. Sekarang kita bicara global saja dulu. Al-mu'tal ada berapa? Ada lima. Yang pertama, al-mu'tallu al-fa. Yang kedua, al-mu'tallu al-ain. Yang ketiga, al-mu'tallu al-lam. Kemudian ada al-lafif. Al-lafif ada dua. Al-lafif al-makrun dan al-lafif al-mafruq. Mohon maaf tulisannya agak kurang jelas di bawah sini. Nanti insyaAllah rincian ini akan kita bahas lebih lanjut insyaAllah di pertemuan berikutnya. Mohon ini secara global ini dihafal. Nanti insyaAllah satu persatu kita akan sebutkan contoh-contohnya insyaAllah. Faham tum? Ini secara global saja. Nah, barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Dan pembahasan dua jenis al-fi'l sebagai penutup pembahasan kita malam ini. Dan kiranya cukup sampai sini pembahasan kita ya. Alah Abdul Ghaffar. Ya. Kita kembalikan ke antum. Tafadhal. Baik Ustaz, berikut ini kita akan bacakan dari beberapa pertanyaan yang telah masuk di pesan singkat berkaitan dengan pelajaran atau latihan-latihan yang telah kita baca di kesempatan malam hari ini. Salah satunya dari Zulfa di Bogor bertanya, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada tamrin 14, apakah sama dengan kalimat superlatif? Tamrin 14 layyinun alyan. Nah, isim tafdil bisa juga dikatakan pembahasannya sama seperti superlatif, betul. Nah. Nah. Kemudian berikutnya pertanyaan. Seperti misalnya banyak, lebih banyak. Hmm. Lebih banyak di sini disebut dalam bahasa kita ini gaya bahas superlatif. Lebih. Hmm. Banyak, lebih banyak, paling banyak. Betul. Ini pembahasan isim tafdil hampir sama dengan pembahasan dalam bahasa kita, dan bahasa Inggris juga ada ini. Ada big, ada bigger, ada biggest. Nah, fahim taya ilham? Ini pembahasan tentang superlatif. Nah, ini betul, ini hampir sama dengan itu. Nah, wallahualam bissawab. Baik, berikutnya pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Ustaz, dalam pelajaran 13, jika qattu untuk fi'il madhi, kenapa nomor 1 sampai 4 menggunakan mudhari? Nah, ini mungkin pertanyaan yang bisa muncul di setiap kita. Tadi kita sudah jelaskan bahwa qattu dipakai untuk al-madhi. Tapi muncul pertanyaan di sini, kenapa di nomor 1 sampai nomor berapa tadi? 4. Nomor 4 kenapa digunakan dengan fi'il mudhari? Jawabannya karena sebelum fi'il mudhari ada lam. Sebelum al-fi'il mudhari ada apa? Lam. Lam ini menunjukkan masa lampau. Jika lam setelahnya al-fi'il mudhari, ini sudah pernah kita bahas. Jika lam, penafian lam setelahnya al-fi'il mudhari itu maknanya lampau. Bukan maknanya bukan mudhari. Tapi maknanya makna al-madhi. Nah. Nah, maknanya besar. Sehingga tidak ada tenakut di sini, tidak ada kontradiksi di sini antara penggunaan al-fi'il mudhari dengan qat. Karena sebelum al-fi'il mudhari ada apa? Ada lam. Lam asma. Artinya apa? Saya belum pernah mendengar. Menunjukkan masa lampau. Nah, maka tidak ada kontradiksi di sini. Nah. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, mengapa pada penjelasan khosun bil madhi di sini ditulis dengan bi dan al madhi, bolehkah huruf bi diganti dengan li menjadi lil madhi? Nah, wallahu alam, boleh saja insyaallah. Nah, boleh saja insyaallah. Terkadang bi di sini bisa menggantikan li, lam, ba bisa menggantikan lam, dan terkadang ba bisa menggantikan fi juga. Baik. Nah, tidak jadi masalah insyaallah. Boleh-boleh saja. Nah, Ustaz, syukur atas jawabannya, dan mungkin itu ada beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk di kesempatan malam hari ini. Sebagai penutup, menutup perjumpaan kita di pelajaran malam ini, dapat disampaikan sebagai istitam. Naam, ad-darsu at-tasi' wal 'ishrun adalah akhir daripada pembahasan tentang dua jenis fi'il ini. Dua jenis fi'il yang kita tulis di papan tulis ini. Dan ini mengisyaratkan bahwa pelajaran setelahnya nanti adalah pelajaran yang tidak terkait sama sekali dengan pelajaran sebelumnya. Sudah tidak lagi bicara tentang fi'il mu'tal lagi. Karena nanti antum kalau antum perhatikan, pelajaran 30 itu bicara tentang al-musannah. Karena al-musannah ini uniknya di buku Durusul Lughatil Arabiyyah, kalau antum perhatikan sejak jilid 1, al-musannah itu diakhirkan. Baik domir yang menunjukkan musanna, huma, antuma, diakhirkan. Begitu pula fi'il dan isim. Ini uniknya, wallahu a'lam bissawab. Sepertinya karena penulis ingin menutup pelajaran ini dengan hal-hal yang mudah. Karena kalau antum perhatikan nanti di pelajaran terakhir itu, pelajaran berapa yang terakhir? 31, pelajarannya akan lebih mudah lagi. Jadi seakan-akan nanti penulis menutup pelajaran itu dengan turun secara drastis tingkat kesulitannya. Kenapa? Agar nanti antum ketika selesai jilid 2 ini, alhamdulillah saya bisa. Nah, ini bagus untuk psikologi orang-orang yang belajar, sehingga nanti dia akan terbangun optimismenya, saya bisa. Jadi ketika dia yakin jilid 2 sudah bisa, maka apa yang nanti terdorong setelah itu? Saya mau belajar jilid 3. Dan alhamdulillah jilid 3 sudah kita bahas bersama guru kita, Al-Ustaz Mas'ud Mahmud, insyaallah besok. Dan wallahu a'lam, nanti kita akan lihat bagaimana kondisi kita ke depan setelah belajar jilid kedua ini, apakah kita akan kembali ke jilid 1 lagi atau bagaimana? Kita akan musyawarahkan lagi insyaallah. Mungkin dari saya sekian. Baik. Kita kembalikan ke Al-Akh Abdul.